Ayo ngomong. Yo. Apa ya rupamu diteko ngono iki? Aku perlu selingkuhi bojoku kowe. Oh bojo dipikir. Ya wes, diloske bawe. Hah? Mending tak yo dipisuin to. Ape ape ape iki. Pisuin.